Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita terakhir menurut info dari Akh Nazil sampai iman kepada kitab-kitab, ya Bu ya. Sekarang kita masuk kepada al-iman bir rusul. Beriman kepada para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Sebelumnya, ya, kita akan mendefinisikan dulu siapa nabi, siapa rasul. Dengan mengetahui definisi itu, kita akan mengetahui perbedaannya. Siapa nabi? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu. Seorang laki-laki yang diberikan padanya apa? Wahyu. Dan diberikan oleh Allah mukjizat. Dan diberikan oleh Allah mukjizat sebagai bukti akan kebenaran nubuahnya. Nubuah itu kenabian, Bu. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dengan membawa risalah. Dengan membawa apa? Risalah. Apa bedanya dengan nabi, ibu-ibu? Kalau nabi itu meneruskan risalah rasul sebelumnya. Kalau rasul itu membawa risalah yang baru. Membawa syariat yang baru. Jadi kalau para nabi itu tugasnya sebatas melanjutkan saja, ya, syariat rasul sebelumnya. Sedangkan nabi itu membawa syariat yang rasul itu membawa syariat yang baru. Kecuali Nabi Adam, kalau Nabi Adam kan tidak melanjutkan syariat sebelumnya, Bu, karena tidak ada rasul sebelum Nabi Adam dan belum ada manusia sebelum Nabi Adam. Kemudian terjadi perselisihan para ulama. Apa perselisihannya? Apakah nabi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau tidak? Ya. Jumhur ulama mengatakan, ini pendapat mayoritas ulama mengatakan, nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul wajib menyampaikan apa? Risalah. Jumhur ulama berdalil. Dalilnya apa? Dalilnya, kata mereka, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, tidak ada perintah dari Allah untuk menyampaikan apa? Ya, risalah. Kapan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah? Ketika telah diangkat menjadi apa? Rasul. Ya. Rasulullah menjadi nabi dengan surat apa, Bu? Surat Iqra. Dan menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddathir. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Di situ Allah mengatakan, wahai yang berselimut, qum, bangkitlah. Fa'anzir, berikan peringatan. Maka beliau pun diangkat menjadi rasul dengan al-muddatsir itu. Sementara sebagian ulama mengatakan, oh, Nabi juga wajib menyampaikan. Sebab kalau Nabi tidak menyampaikan, berarti Nabi menyembunyikan dong. Sedangkan menyembunyikan ilmu haram enggak, Bu? Haram. Bagaimana Nabi tidak diperintahkan menyampaikan? Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengancam orang yang tidak menyampaikan ilmu dengan ancaman yang berat. Sehingga mereka mengatakan Nabi juga wajib menyampaikan risalah. Akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Kenapa? Karena dalilnya kuat. Dan yang kedua, tidak diperintahkan menyampaikan itu bukan berarti tidak menyampaikan. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul memang wajib menyampaikan. Harus dia. Sebagai amanah. Nah itu ibu-ibu sekalian. Ini jadi perbedaan Nabi dan Rasul itu sedikit ya. Itu dari sisi yang pertama bahwa Nabi itu hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan apa? Risalah. Mana yang lebih tinggi? Nabi apa Rasul? Rasul. Karena setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu apa? Rasul. Dan ibu-ibu sekalian, di dalam beriman kepada para rasul, yang harus kita imani adalah beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, wajib diimani bahwa mereka itu benar-benar diutus oleh Allah. Maka siapa yang tidak mengimani ini, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Wajib beriman, ya, bahwa yang mengutus mereka ya Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat mereka sebagai rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul, tidak boleh membeda-bedakan. Siapa yang mendustakan satu rasul saja, sama saja dia mendustakan seluruh rasul. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Nuh. Tapi Allah menganggap mereka sudah mendustakan para rasul seluruhnya. Kenapa? Karena para rasul risalahnya sama, sama-sama mendakwahkan kepada apa? Tauhid. Kalau dakwah tauhid ditolak oleh mereka dan mereka ingkari ya kerasulan seorang rasul, maka mereka telah menolak seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, ibu-ibu, poin yang ketiga yang harus kita imani, al-iman biman 'alima ismahu minhum. Mengimani para nabi dan rasul yang diberitahu namanya oleh Allah kepada kita. Nabi dan rasul yang Allah beritahu dalam Al-Qur'an itu ada sekitar berapa, Bu? Ada sekitar 25 orang. Adam, Idris, Nuh, ya, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ya, ini nama-nama yang Allah beritahu dalam Al-Qur'an Karim. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Ya, Karena jumlah nabi dan rasul itu banyak, Ibu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jumlah nabi ada 124 ribu orang. Sedangkan rasul itu 315 orang. Namun hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Yang jelas kita imani saja bahwa para nabi dan rasul itu banyak jumlahnya. Yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran hanya sekitar 25 orang itu saja. Ya. Kemudian yang keempat. Tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Wajib membenarkan berita tentang para nabi dan rasul yang sahih. Yang sahih tentu yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yeah. Makanya ibu-ibu, cerita para nabi dan rasul itu harus betul-betul diseleksi, Ibu. Jangan sampai ya kita menerima cerita tentang nabi atau rasul ternyata beritanya tidak sahih. Ya. Wajib kita imani. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima. Al-amal bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Syariat yang kita amalkan adalah syariat nabi dan rasul yang diutus kepada kita. Yang kepada kita siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat-syariat rasul sebelum Nabi Muhammad gimana? Boleh diamalin enggak? Ah, kita lihat syariat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu apakah dibenarkan oleh Al-Quran atau tidak. Kalau dibenarkan oleh Al-Quran, boleh diamalin gak, Bu? Boleh. Tapi kalau sudah dihapus hukumnya, boleh diamalin gak, Bu? Gak boleh. Seperti misalnya syariatnya Banu Israel, kalau mereka itu kena najis bajunya harus digunting, Bu. Ya gak boleh dicuci. Nah, syariat ini sudah dihapus oleh agama kita, cukup dicuci aja sampai bersih selesai, alhamdulillah. Seperti misalnya syariat nabi terdahulu boleh menikahi ya dua wanita, adik dan istri, ya adik sama kakak. Ini sudah dihapus oleh syariat Islam. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kalau syariat itu sudah dihapus oleh Islam, tidak boleh diamalkan. Kalau syariat itu dibenarkan oleh Al-Quran, boleh diamalkan. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata syariat mereka itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang membenarkan, tapi juga tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang menghapusnya. Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Boleh enggak kita ngamalin tuh? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena berdasarkan ayat fabi hudahum uqtadi, dengan petunjuk para nabi dan rasul itulah hendaklah kamu hai Muhammad mengikuti. Berarti ya selama itu tidak bertabrakan dengan syariat kita boleh diamalkan, kata mereka. Sebagian mengatakan oh enggak bisa. Kenapa? Karena syariat sebelum Nabi Muhammad sudah dihapus semuanya oleh syariat Nabi Muhammad SAW kecuali yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Walaupun tentunya ibu ada syariat-syariat yang semua nabi dan rasul bersepakat, Bu. Contoh misalnya masalah jenggot. Jenggot itu syariat nabi dan rasul seluruhnya. Semua nabi dan rasul berjenggot. Enggak ada satupun nabi dan rasul yang tidak berjenggot. Contohnya lagi yang Rasul kabarkan asyrun minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah. Ya, berkumur-kumur, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, bersiwak. Nah, ini bersepakat semuanya semua nabi dan rasul. Kenapa? Karena itu termasuk fitrah manusia. Sedangkan fitrah manusia semuanya sama. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam. Al-iman bi anna al-anbiya war rusul yatafawatuna fid darajah. Beriman bahwa para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat derajatnya, Bu. Para nabi dan rasul itu derajatnya bertingkat-tingkat. Iya. Nabi dan rasul yang paling baik itu yang dikenal dengan lima nabi, yang dikenal dengan istilah ulul azmi. Siapa saja, Bu? Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disebut dengan ulul azmi? Apa sih artinya ulul azmi, Bu? Ulu itu artinya pemilik. Azm itu artinya tekad yang kuat. Kenapa disebut ulul azmi? Karena lima nabi dan rasul ini luar biasa, Bu, kesabarannya. Mereka tidak pernah lemah sedikit pun juga. Ya, untuk mendakwahkan. Dan ujian yang diterima oleh lima nabi ini paling berat. Ya, luar biasa sekali. Nah, dari ulul azmi yang lima ini yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketujuh. Al-iman bi anna al-anbiya wa rusul qad khutima bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib diimani bahwa para nabi dan rasul itu sudah ditutup dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan ada lagi. Iya. Nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Maka kalau misalnya ada nih di zaman setelah Rasulullah ada orang ngaku-ngaku nabi, Bu, kayak Mirza Ghulam Ahmad tuh, Bu, yang sekarang dikenal dengan Ahmadiyah, maka kita katakan ini murtad dari agama Islam. Wajib kita imani, ibu-ibu sekalian, bahwa tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib itu. Iya. Kalau dulu pernah, Bu, muncul di Indonesia ini kelompok syahadatain, lembaga kerasulan. Pernah dengar enggak, Bu? Ini lembaga kerasul ini punya keyakinan begini, Bu. Yang sudah ditutup itu nabi, kalau rasul belum ditutup. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Wa khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Jadi kata mereka yang ditutup itu nabi, bukan rasul. Sementara rasul masih ada. Buktinya apa? Ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Sungguh kami mengutus pada setiap umat itu rasul. Tuh lihat. Ya, tafsirin pakai otaknya sendiri. Ya. Sehingga kata mereka rasul sampai detik ini masih ada. Ini keganjilan yang luar biasa, Bu. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti ini. Ya, kenapa? Karena kalau nabi ditutup, otomatis rasul pun apa? Ditutup, karena setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi oleh apa? Rasul. Tapi oleh si lembaga kerasulan itu dibalikin apa? Setiap nabi itu rasul, tapi tidak setiap rasul itu nabi, katanya. Ya, dibalik supaya membenarkan keyakinan mereka yang sesat itu. Maka kalau misalnya ada orang ngaku sekarang di zaman sekarang, saya Rasulullah. Hah? Mana kitab suci lu? Mana wahyunya? Ya. Masya Allah. Mirza Ghulam Ahmad aja, Bu, ketika mengaku dirinya sebagai nabi, ditantang oleh seorang ulama Ahlus Sunnah untuk mubahalah. Isinya apa? Siapa yang di atas kebatilan dan kedustaan, sebelum setahun dia akan mati. Rupanya baru 5 hari udah mati itu. Mirza Ghulam Ahmad itu. Yang menunjukkan akan kedustaan dia, ibu-ibu sekalian. Iya. Ya. Kemudian apa sih yang diinginkan dari beriman kepada para rasul, ibu-ibu sekalian, apa hikmahnya beriman kepada nabi dan rasul? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Walil imani birrusul thamarat jalilah minha." Beriman kepada para rasul itu ada buah yang bisa kita petik. Al-ula al-ilmu birahmatillah wa inayatihi bi'ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Yaitu menunjukkan akan rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana dengan Allah mengutus para rasul, mereka pun menjelaskan kepada kita tentang jalan kebenaran, jalan ke surga. Bayangkan ibu, kalau enggak ada nabi dan rasul, dari mana kita tahu? Iya, enggak tahu. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah ingin menjelaskan jalan ke surga, jalan ke neraka. Allah ingin menjelaskan nih kebenaran, kebatilan. Caranya apa? Allah mengutus para nabi dan rasul. Di mana Allah memberikan wahyu kepada mereka. Bukankah itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, Bu? Sayang, ya. Buah yang kedua yang bisa kita petik, ibu-ibu, syukruhu ta'ala ala hadhin ni'matil kubra. Itu mensyukuri nikmat ini. Mensyukuri nikmat diutusnya para rasul itu gimana caranya, Bu? Caranya kita berusaha untuk mempelajari dong. Ya, Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah. Hadis-hadis yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jangan sampai cuma dijadikan sebagai pajangan doang. Tapi kita benar-benar kaji, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atsalitsah yang ketiga, mahabbatur rusul. Di antara buah yang bisa kita petik yaitu mencintai para nabi dan rasul. Kita umat Islam, Bu, wajib mencintai para nabi dan rasul semuanya. Enggak boleh dibeda-bedakan. Makanya subhanallah, ibu, hanya umat Islam yang mengimani seluruh nabi dan rasul. Hanya umat Islam. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Ya. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada apa? Manusia. Karena memang umat Islam yang hanya umat Islam yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, seluruh nabi dan rasul diimani. Makanya disebutkan dalam hadis juga, ya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kelak pada hari kiamat para nabi dan rasul itu akan ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Apa kata para rasul itu? Sudah, ya Allah. Lalu Allah bertanya, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul itu menunjuk umat Nabi Muhammad. Ya. Ternyata umat Nabi Muhammadlah yang akan menjadi saksi untuk para nabi dan rasul. Masya Allah. Itu menunjukkan keistimewaan umat Islam, Bu, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena umat Islam yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi dan seluruh nabi dan rasul. Subhanallah. Kita mencintai mereka semuanya. Kita tidak memilah-milah dan membeda-bedakan. Ya, berbeda dengan orang Nasrani, beriman kepada Nabi Isa tapi kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan orang Yahudi, beriman kepada Nabi Musa tapi tidak beriman kepada Nabi Isa. Adapun kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Faedah yang selanjutnya, ibu-ibu, yang bisa kita petik apa? Yaitu mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka dan dakwah mereka, Bu. Bagaimana mereka menyampaikan risalah yang begitu berat menghadapi, ya, kaumnya yang sangat memusuhi dakwah para nabi dan rasul itu, Bu. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah, Bu? 950 tahun, bayangkan, Bu. Ya, ternyata yang ikut dakwah beliau selama 950 itu cuma 80 orang saja. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang malam gak berhenti-berhentinya. Terus saja. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh di dalam surat Nuh tuh, Bu. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sesungguhnya aku ya Allah, setiap kali aku mendakwahi mereka, mereka malah menutup telinga-telinga mereka dan menutup kepala-kepala mereka dengan baju-baju mereka supaya tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Dan mereka ngeyel dengan dosa-dosa mereka. Bayangin Pak Bu, kalau lagi ceramah ditutup telinganya, kesel nggak? Kurang ajar kan? Kesel banget. Kalau kita mah langsung pergi kali. Nyebelin. Ini 950 tahun Nabi Nuh nggak berhenti-hentinya terus. Walaupun mereka menutup telinga, walaupun mereka mencibir, mengejek dan yang lainnya. Masya Allah. Luar biasa, kesabaran yang luar biasa, Ibu. Ya, makanya saya suka merasa ini, ada orang, Ustaz, saya sudah mendakwahi orang tua saya, Ustaz, tapi enggak ada hasilnya. Saya nanya ke dia, kamu sudah berapa tahun mendakwahin orang tua kamu? Setahun belum, dua tahun belum. Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Dengan kita melihat dakwah Nabi dan Rasul jadi terhibur, Pak. Mereka lebih berat ujiannya dari kita. Lebih berat tantangannya lebih dari kita. Tapi mereka sama sekali tidak surut, tidak lemah. Iya. Mereka terus yang malam berdakwah, berdakwah. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengambil uswah hasanah. Iya. Demikian pula kita berusaha untuk mengikuti metode dakwah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dakwah para nabi dan rasul itu, Bu, langsung dibimbing oleh siapa? Oleh Allah. Iya. Maka metode dakwah kita berusaha ngikutin dakwah metode dakwah mereka. Bagaimana metode dakwah para nabi dan rasul? Mereka betul-betul sangat mementingkan masalah tauhid dan syirik. Semua nabi dan rasul memulai dakwah mereka dari itu dulu. Dari masalah apa? Tauhid. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul pada setiap umat itu. Semuanya berkata, "Wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Masya Allah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Tidak ada satupun, Bu, nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari politik. Ya. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari perbaikan ekonomi dulu. Tidak ada. Kenapa? Karena masalah tauhid dan akidah itu yang paling dasar. Sekarang kalau orang berdakwah kepada akhlak, akhlak, akhlak, enggak pernah berdakwah kepada dengan apa kepada tauhid, Bu. Saya yakin kalau masalah akhlak, orang Nasoro juga mengajarkan akhlak. Orang Buddha juga mengajarkan akhlak. Semua orang setuju kalau masalah akhlak, enggak ada bedanya. Masalah kejujuran, masalah enggak boleh dusta dan yang lainnya, sepakat. Tapi yang berbeda itu masalah tauhid. Hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah saja. Makanya setiap dakwah yang tidak menekik beratkan kepada tauhid itu menunjukkan ada kepincangan dalam dakwah. Setiap dakwah yang tidak menitik beratkan masalah tauhid itu merupakan kesalahan dalam metode berdakwah. Maka kita berdakwah dari tauhid. Pahamkan manusia tentang siapa zat yang berhak disembah itu. pahamkan kepada manusia bagaimana ibadah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan Bu bahwa syirik itu asal muasal keburukan, semua keburukan asalnya dari kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu sumber datangnya malapetaka. Iya. Itulah ibu-ibu sekalian, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari para nabi itu ya, dalam metode berdakwah, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam akhlak mereka, dalam sirah perjalanan hidup mereka ya. Jadikan mereka sebagai suri tauladan kita, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada beriman kepada hari akhirat. Ini kayaknya agak panjang nih pembahasannya, Bu. Nah, beriman kepada hari akhirat, kita akan membahas yang pertama tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana terjadinya hari kiamat. Dan apa kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Lalu kita akan membahas tentang surga dan neraka. Beriman kepada hari kiamat, ibu-ibu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu alamat atau asyratus sah, tanda-tanda hari kiamat. Ketahuilah ibu-ibu bahwa tanda hari kiamat itu ada dua macam. Ada tanda hari kiamat kecil. Dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat kecil ini terbagi menjadi tiga. Tanda hari kiamat kecil terbagi menjadi apa? Tiga. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tak akan terulang lagi. Yang kedua, tanda hari kiamat kecil yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Adapun tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, yang pertama wafatnya Rasulullah. Tanda hari kiamat yang pertama adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Dikuasainya Baitul Maqdis. Ya, Fathu Baitul Maqdis. Itu di zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab. Kemudian tersebarnya penyakit taun di Syam. Ya, dan itu terjadi di zaman Umar juga, Bu. Di mana di zaman itu ada sekitar 25.000 kaum muslimin meninggal dunia. Ya, dari wabah penyakit taun namanya. Penyakit taun. Apa ya, Bu? Bahasa hah? Pes? Wah, saya enggak tahu. Pes apa-apa saya enggak tahu, Bu. Yang ketiga, ibu-ibu, di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, ya, itu peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Tartar. Perang antara kaum muslimin dengan Tartar, Mongolia. Di mana Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu. Satu qatiluna qauman sigharal a'yun. Ka'anna wujuhahum majan mutraqah. Kata Rasulullah SAW, kalian nanti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit. Di mana wajah mereka bagaikan perisai, kata Rasulullah. Iya. Ternyata itu sudah terjadi, ibu-ibu. Iya. Di mana di awal pertama kali negeri-negeri Islam hampir separuhnya dikuasai oleh Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Ya, Genghis Khan ini sangat bengis dan kejam sekali. Sampai-sampai ketika mereka menguasai kota Baghdad, mereka menyembelih 3 juta kaum muslimin. Iya, sampai-sampai sungai Efrat merah dengan darah. Yang kemudian terjadi perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin melawan Mongolia. Di mana pertama kali peperangan yang menang kaum muslimin itu di sebuah tempat namanya Ainul Jalut. Ini perang yang luar biasa terkenal, Bu, dalam sejarah Islam, Bu. Perang Ainul Jalut namanya. Di bawah kepemimpinan ya Bebris namanya. Di mana dia seorang panglima yang luar biasa, ya. Dan ia berhasil mengalahkan pasukan Mongolia untuk pertama kalinya. Kemudian terjadi lagi perang di zaman Syekhul Islam Taimiyah. Di mana beliau yang sangat berjasa untuk memberikan apa? Ya. Motivasi kaum muslimin untuk perang melawan mereka dan kembali menang dan terpukul. Yang kemudian ibu-ibu, kerajaan Mongolia mulai lemah, terutama ketika raja-raja mereka banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam setelah itu, ya, dari raja-raja Mongolia, ya, yang kemudian tersebarlah Islam di daerah Mongol dan yang lainnya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, munculnya api dari di negeri Hijaz. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bu, satakhruju narun min ardil Hijaz. Akan keluar api dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Ya, yang akan menyinari punuk-punuk unta di negeri Busra di Syam, saking besarnya api itu. Dan itu sudah muncul tahun 654 Hijriah. Di zaman Imam Nawawi masih hidup waktu itu. Dan Imam Nawawi menceritakan, ya, itu 654 Hijriah. Yang disebutkan ibu-ibu juga diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kejadian yang terjadi pada tahun 654 Hijriah. Di mana disebutkan di situ ibu, kota Madinah itu gempa 3 hari 3 malam. Sampai-sampai penduduk Madinah itu mengira sudah hari kiamat. Mereka berlarian ke gunung-gunung. Setelah 3 hari bergempa, tiba-tiba muncul dari apa? Harah Syarqiyah, bagian namanya Harah Syarqiyah, api yang sangat besar sekali itu selama sebulan lamanya. Iya. Nah, sekarang Harah Syarqiyah, ibu, di zaman sekarang ini sudah digusur, sudah mulai dibangun apa hotel-hotel di sana. Dan bekas-bekasnya masih ada, tanahnya hitam di sana, bu. Tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, itu di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah apa terjadi. Di antara tanda hari kiamat, sekarang tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Banyak yang kita saksikan aja. Contohnya apa? Kasratuz zilzal, kata Rasulullah, min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat banyaknya gempa. Iya. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Banyak terjadi gempa. Di Indonesia ini gempa tiap hari. Ya, selalu kalau ibu ngikutin BMKB itu hampir-hampir setiap hari ada gempa sini, gempa sana, gempa, gempa, gempa. Ya Allah. Baru kemarin di mana? Di Poso, di Yelpai, Palu, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, ibu-ibu. Ya. Supaya tidak terjadi di Jakarta. Kalau ke Jakarta gimana yang kebayang? Iya. Di antaranya apa? Banyaknya pembunuhan. Dan itu juga terjadi, kita lihat. Kalau ibu baca pos kota, tiap hari ada aja pembunuhan. Pembunuhan lagi, ya. Ibu baca Metro TV, lihat pembunuhan mulu itu, ya. Nyawa orang tuh jadi nggak ada harganya. Di antaranya apa? Arak akan diminum dan dinamai dengan selain nama arak. Yusammuna bi ghairi ismiha, dalam riwayat Abu Daud begitu. Mereka menamai arak bukan dengan nama arak. Namanya macam-macam. Bir. Apalagi wine dan yang lainnya. Enggak ada satupun ditulis arak gitu, khamr. Iya. Di antaranya apalagi, Bu? Intisyaru zina, tersebarnya perzinahan. Dan nanti ibu-ibu, perzinahan akan terus merebak sampai-sampai ada orang yang berzina di pinggir jalan, enggak masalah. Iya. Na'udzubillah, musibah. Di antaranya lagi apa lagi, Bu? Iya. Tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sedang terjadi, yaitu munculnya mobil. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah SAW, dalam riwayat Tirmidzi juga, Rasulullah mengabarkan, Bu, di antara tanda hari kiamat munculnya kendaraan yang memiliki beberapa tempat duduk. Iya. Kata Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, maksudnya yang kita lihat di zaman sekarang, mobil. Karena di zaman Rasul kan cuma unta, unta cuma paling banyak dua tempat duduk. Tapi di sini Rasulullah mengabarkan beberapa tempat duduk. Apalagi kalau bukan mobil. Mobil, kereta, pesawat dan yang lainnya. Ini semua tanda hari kiamat. Iya. Di antara tanda hari kiamat lagi, Bu, yang Rasulullah kabarkan, taqarrubuz zaman, waktu terasa pendek. Iya. Setahun seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Iya. Di antaranya juga kata Rasulullah, taqarrubul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan pasar berdekatan. Yang pertama, yaitu mudahnya transportasi dan komunikasi. Ibu-ibu nggak harus pergi kemana? Ke mall. Buka aja di internet belanja, Bu. Di internet mall tuh, Bu. Mall-mall mulu itu. Atau maknanya yang kedua, yaitu memang pasarnya berdekatan. Ada mal ini, dekat dengan mal ini, dengan buku. Ya, Masya Allah. Ya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar kan? Benar. Di antaranya tanda hari kiamat apa, Bu? Tanda hari kiamat kecil yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Sudah terjadi di Mekah, Bu. Itu bangunan-bangunan tinggi yang ibu lihat itu, pemiliknya rata-rata tadinya apa? Penggembala kambing, penggembala unta, orang-orang Arab Baduy itu, Bu. Sekarang sudah Masya Allah berlomba-lomba di Emirat. Ibu lihat di Dubai. Tadinya mereka masyarakat penggembala kambing, penggembala domba, telanjang kaki, ternyata kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Masya Allah. Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah, Ya, tanda hari kiamat, fushuhut tijarah, tersebarnya perdagangan. Sampai-sampai seorang istri membantu suaminya di pasar, kata Rasulullah. Ya. Di antara tanda hari kiamat juga, ibu-ibu sekalian, yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi telanjang gimana? Saking tipisnya atau ngepres. Ya. Baju adiknya kelas 6 dipakai. Saking sempitnya sampai udelnya kelihatan. Nah ini ibu-ibu sekalian, dan ini terjadi. Dan itu dilihat oleh mata kita sendiri. Ini tanda-tanda hari kiamat kecil ini sudah terjadi semuanya. Dan ternyata semua yang Rasulullah kabarkan terjadi tidak, Bu? Terjadi, Bu. Itu menunjukkan akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan sedang terjadi apa? Banyaknya anak yang durhaka sama orang tua. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, itu di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Sekarang di antara tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara tanda hari kiamat yang belum terjadi, ibu-ibu, bahwa nanti jumlah laki-laki dan wanita itu 1:50. Jadi laki-laki 1, 50-nya perempuan. Jadi jumlah laki-laki akan jadi sedikit nanti itu. Jadi barang langka. Iya. Ikhtilaf para ulama apa sebabnya? Sebagian mengatakan akibat terjadi peperangan yang dahsyat. Karena kan yang perang kan laki-laki, Bu. Bukan wanita. Sehingga banyak yang terbunuh di medan perang. Akhirnya sedikitlah laki-laki dan banyaklah wanita. Sebagian mengatakan, ya, karena kelahiran wanita yang meledak. Bayi-bayi wanita yang lebih banyak kelahirannya dibandingkan dengan laki-laki. Wallahu'alam. Ya, mana yang benar? Ya, yang jelas imani saja bahwa itu akan terjadi. Di antaranya juga, ibu-ibu, ya, tanda hari kiamat yang belum terjadi, bahwa binatang buas akan berbicara. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Bu, bahwa ada seorang penggembala kambing yang mengejar serigala yang mencuri kambingnya. Berhasil dikejar, diambil kambingnya, tiba-tiba serigala itu duduk dan berkata, "Kenapa kamu ambil rejeki yang Allah berikan kepada saya?" Kata si penggembala apa? "Dzibun yatakallam." Weh, ada serigala bisa ngomong. Aneh sekali. Lalu serigala ini berkata, "Ala ukhbiruka bima huwa ajab min hadza? Maukah aku kabarkan sesuatu yang lebih aneh dari ini?" Muhammad di Yathrib, itu Muhammad di Yathrib. Ia memberikan kabar-kabar dari langit. Maka si penggembala ini langsung pergi ke mana? Ke Yathrib, ke kota Madinah. Begitu ketemu Rasulullah, ia menceritakan dan ia masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda, "Sungguh binatang-binatang buas itu kelak akan berbicara. Di akhir zaman nanti, Bu." Jadi ibu ke taman safari ketemu singa ngobrol, Bu. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan itu belum terjadi. Di antara yang tanda hari kiamat yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Pasti, Bu. Wajib kita imani pasti akan terjadi. Perangnya kaum muslimin melawan Eropa. Ya, yang disebutkan dalam riwayat Muslim juga dalam sahihnya, Bu. Sebelum terjadi perang antara kaum muslimin dan Eropa, terjadi perdamaian dulu. Jadi kaum muslimin dan Eropa akan berperang melawan suatu kekuatan yang lain yang Rasulullah tidak sebutkan. Ya. Nah, Eropa Banul Asfar namanya. Rasulullah menyebutnya dengan Banul Asfar. Dan ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud dengan Banul Asfar itu kaum Romawi. Kaum apa? Romawi. Di mana kaum Romawi nanti akan ya berdamai dengan kaum muslimin untuk melawan suatu kekuatan yang lain. Dan kalau kita lihat, Ibu, ini sudah mulai. Jadi mana Amerika, Eropa itu kan dianggap Romawi itu. Soviet, Rusia dan kawan-kawannya kekuatan yang berbeda itu. Iya. Sudah mulai ada perang dingin zaman sekarang itu. Dan ada kemungkinan itu terjadi di mana nanti kaum Romawi berdamai dulu dengan kaum muslimin. Kemudian perang melawan mereka dan menang. Lalu kemudian kaum Romawi membatalkan perdamaian. Dan terjadilah perang yang sangat dahsyat, kata Rasulullah SAW. Ya, untuk memperebutkan kota Iskandaria. Ya. Kota Konstantinopel istilahnya, kalau Rasulullah menyebutnya dalam hadis itu Konstantinia, yang sekarang itu ibu kotanya Turki. Iya. Dan nanti kaum muslimin, kata Rasulullah, akan menguasai Konstantinopel tanpa senjata. Siapa yang memerangi mereka dan menguasainya? Yaitu orang-orang Romawi yang masuk Islam. Jadi di akhir zaman tuh nanti orang-orang Eropa banyak yang masuk Islam, Pak. Ya, disebutkan bahwa mereka akan mendatangi Konstantinopel, lalu mereka bertakbir Allahu Akbar, runtuhlah sebagian. Ya. Takbir lagi Allahu Akbar, runtuh lagi dan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Dan perang dahsyat antara kaum muslimin dan Romawi ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim itu. Sampai 3 hari 3 malam, 3 hari berturut-turut mereka perang dan akhirnya mereka menang. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa pasukan kaum muslimin di saat itu sebaik-baiknya pasukan yang ada di muka bumi. Iya. Nah, ketika Konstantinopel telah dikuasai, Ibu, dan mereka sedang mengambil ghanimah, terdengarlah berita bahwa Dajjal sudah muncul. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Dajjal. Namun sebelum Dajjal kita akan bahas dulu Imam Mahdi. Karena para ulama mengatakan bahwa sebelum munculnya Dajjal muncul dulu Imam Mahdi. Iya. Sebelum munculnya Imam Mahdi, nah ini ikhtilaf para ulama. Mana yang lebih dulu nih? Rasulullah mengabarkan dalam suatu hadis yang sahih bahwa di antara tanda hari kiamat munculnya lelaki dari Banu Qahtan. Yasukun nas bi'asah. Dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Ikhtilaf para ulama. Siapa lelaki dari Banu Qahtan ini? Apakah dia Imam Mahdi? Para ulama mengatakan bukan. Dia seorang laki-laki dari Banu Qahtan yang akan menguasai dunia Islam. Dan dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Ikhtilaf para ulama maksudnya apa? Apakah dia seorang yang adil atau zalim? Wallahu a'lam. Apakah dia setelah Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan dalam hadis. Yang jelas, Ibu-ibu, Imam Mahdi muncul ada beberapa tandanya. Kapan dekatnya munculnya Imam Mahdi? Yang pertama, akan terjadi kezoliman di mana-mana. Di mana kaum muslimin akan dizolimi di mana-mana. Di mana-mana kaum muslimin akan dizolimi, Ibu. hadisnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati siapa? Imam Mahdi. Yamla'ul ardu qistan wa 'adlan kama muli'at jawran. Ya. Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan apa? Dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman. Berarti tandanya itu dalam hadis itu menunjukkan apa? Bahwa dekatnya Imam Mahdi itu ketika dipenuhi dengan apa? Kezoliman. Ya. Kalau kita di zaman sekarang aja kita lihat kezoliman luar biasa sekali, Pak. Hampir di sebuah negeri kaum muslimin ditindas dan yang lainnya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara tanda dekatnya keluarnya Imam Mahdi, dalam satu riwayat disebutkan banyaknya pemikiran khawarij. Banyaknya pemikiran apa? Khawarij. Yang menghalalkan darah kaum muslimin. Itu disebutkan oleh Imam As-Safari ini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Al-Bahiyyah. Iya. Dari mana Imam Mahdi akan muncul? Imam Mahdi, Rasulullah mengabarkan bahwa Imam Mahdi muncul dari timur. Timur mana? Timur kota Madinah tentunya. Karena Rasulullah berbicara di mana? Di kota Madinah. Iya. Timurnya kota Madinah itu di mana? Ya. Apa namanya? Indonesia ini termasuk timur ya. Timur dan yang lainnya. Apakah dari Indonesia? Ya, enggak tahu. Dari Malaysia enggak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan pasukan itu muncul dari timur dengan membawa bendera hitam, tapi bukan ISIS. Karena sebagian orang menganggap bahwa ISIS itu pasukan Imam Mahdi, enggak benar banget, Bu. Justru semua ulama sepakat ISIS itu khawarij. Ya, khawarij banget bahkan. Yang kemudian Imam Mahdi muncul, Ibu, di saat Saudi terjadi perang saudara. Nanti Saudi itu akan terbagi menjadi tiga pasukan. Dan masing-masing pasukan itu dipimpin anak khalifah. Dan terjadi peperangan dan tidak ada yang kalah, kata Rasulullah. Maka di saat itu muncul dari timur pasukan. Lalu memerangi ya, semuanya. Sampai akhirnya Imam Mahdi pun dibaiat di mana? Di Ka'bah. Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang melihat pasukan itu, hendaklah ia baiat walaupun kalian datang dalam keadaan ngesot. Wajib kita baiat kepada Imam Mahdi itu. Ya. Kalau sudah datang nanti, Bu. Imam Mahdi siapa namanya, Bu? Dalam riwayat disebutkan namanya Muhammad bin Abdullah. Disebutkan dalam satu riwayat yang hasan itu, namanya, kata Rasulullah, sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Tapi namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan siapa? Disebutkan dalam satu riwayat, namun riwayat ini banyak didhaifkan oleh para ulama. Dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Keturunan Hasan yang paling jelas itu Raja Yordania. Itu Al-Hasani, itu memang keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya. Ibu-ibu sekalian, maka kemudian ibu-ibu sekalian, Imam Mahdi akan menegakkan kekhilafahnya di mana? Di Syam. Di mana? Di Syam. Nah, Syamlah yang akan menjadi kekhilafahan kaum muslimin terakhir. Dan waktu itu, Ibu, penduduk kota Madinah pergi semuanya ke Syam. Dan akhirnya apa? Madinah kosong melompong. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa sebelum terjadinya Dajjal itu kharabul Madinah. Yaitu kosongnya kota Madinah. Kemudian setelahnya peperangan, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya baru Dajjal. Kenapa? Ya, kota Madinah kosong karena mereka semuanya pergi ke Syam. Karena di sana Syam itu pasukan kaum muslimin dan kerajaan mereka yang terakhir, daulahnya. Ya. Walaupun ibu-ibu sekalian, ketika munculnya Dajjal masih ada juga kaum muslimin yang ada di mana? Di Madinah. Ada yang menyebutkan bahwa kosongnya kota Madinah itu nanti di akhir zaman, di saat mendekati hari kiamat. Itu pendapat sebagian ulama juga. Yang itu yang insya Allah mudah-mudahan yang paling kuat. Ya. Nah ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, ya, setelah terjadinya perang melawan Romawi dan menanglah kaum muslimin, maka terdengarlah berita bahwa Dajjal telah muncul. Maka kemudian apa yang terjadi ibu-ibu? Kaum muslimin masing-masing menyelamatkan diri. Kenapa? Karena Dajjal ini gak mungkin kalah. Dan mereka tahu bahwa berdasarkan hadis-hadis bahwa Dajjal tidak mungkin bisa dibunuh kecuali yang membunuhnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa Dajjal? Nah, kita akan cerita tentang Dajjal nih, Bu. Ya. Dajjal tuh orang beneran, Bu, bukan simbol loh, Bu. Ya. Siapa Dajjal, Ibu-ibu ketahuilah. Dajjal itu sudah ada di zaman Rasul. Sahabat yang pernah ketemu Dajjal namanya Tamim bin Aus. Kunyahnya Abu Ruqayyah. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Di mana Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bercerita gini. Aku bersama beberapa temanku dari Banu Tamim, kami berlayar di lautan. Lalu kami pun diombang-ambing ombak besar selama 3 hari 3 malam. Sehingga kami pun terdampar di sebuah pulau. Kemudian di pulau itu kami bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu sampai kami tidak tahu mana depan mana belakang. Lalu kami berkata kepada makhluk itu, siapa kamu? Kata makhluk itu, aku Jassasah. Siapa Jassasah? Lalu Jassasah berkata, ay kaum asri ubiddir. Fa'inna biha rajulan. Wahai kaum, cepatlah kalian pergi ke rumah sana itu. Di sana ada orang yang ingin bertemu dengan kalian. Maka kemudian kami pun segera pergi ke rumah tersebut. Sungguh kata Tamim, aku baru melihat seorang manusia yang besarnya seperti itu. Besar sekali, kata Tamim. Kaki dan tangannya diikat oleh rantai-rantai besi. Lalu kami berkata, ya, kata Tamim, siapa kamu? Orang yang besar ini berkata, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kami dari Tamim, dari Arab, kaum dari Arab, dari Banu Tamim. Lalu orang ini bertanya lagi, bagaimana dengan berita Muhammad? Kata Tamim, ia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai beberapa kabilah di sekitarnya. Orang ini berkata, amma innahum lawittaba'uhu lakana khairan lahum. Jika mereka mengikuti Nabi itu lebih baik buat mereka. Yang ngomong Dajjal loh, Pak. Ya. Kemudian orang yang besar ini berkata, kabarkan kepadaku tentang kurma di daerah Baisan. Apakah masih berbuah? Masih, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugor. Masih banyak airnya? Masih, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tobariah atau Tiberias yang ada di Israel itu. Apakah masih banyak airnya? Penuh. Kata orang ini, kelak pohon kurma, ya, di daerah tersebut tidak akan berbuah lagi. Mata air Zugor akan kering. Danau Tiberias pun akan kering. Di saat itu aku akan datang. Fa ini anad Dajjal, akulah Dajjal. Pergilah Tamim, pulang ia ke kota Madinah, langsung pulang ia ke Jazirah Arab, langsung menuju kota Madinah. Kenapa? Karena Tamim berkata, di situ Dajjal mengatakan apa? Kalau mereka mengikuti Nabi itu lebih baik buat mereka. Maka Tamim langsung ke kota Madinah. Langsung mengucapkan syahadat. Lalu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, maka anakum, ya jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Lalu Rasulullah bersabda, haddatsani Tamim. Tamim tadi cerita kepada aku tentang Dajjal, persis seperti aku yang aku ceritakan kepada kalian. Iya. Jadi Dajjal itu sudah ada di zaman Rasulullah. Tapi qadarullah Tamim dijadikan oleh Allah lupa. Iya, pulaunya di mana, di sebelah mana, lupa Tamim. Dan ibu kalau cari pakai Google Map juga enggak ketemu, Bu, atau pakai ini enggak bakalan ketemu. Jangankan Dajjal yang cuma satu orang. Ya'juj dan Ma'juj yang pasukannya begitu sangat banyak aja enggak tahu di mana sekarang. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Kapan Dajjal muncul, Bu? Nah, itu. Dajjal muncul di Khurasan. Tepatnya di Asfahan. Di mana? Asfahan, betul. Di Iran. Dan Ibu tahu tidak, Bu? Di Iran ini, di Asfahan, perkembangan dan pertumbuhan Yahudi itu paling pesat sekali. Dajjal akan muncul diikuti 70 ribu pasukan Yahudi, kata Rasulullah. Iya. Maka dan Dajjal ini, Bu, sebelumnya kita ingin mengetahui bagaimana sifat fisik Dajjal. Pertama, Dajjal itu badannya besar. Yang kedua, rambutnya syadidul ju'udah, kata Rasulullah, sangat keriting. Sangat apa? Keriting sekali. Keribo lah istilahnya gitu. Iya. Matanya itu nyembul, Kak, yang kanan seperti apa? Matanya nyembul yang kanan seperti inab tawfiyah. Anggur yang muncul. Dan yang kirinya pecak. Iya. Makanya kata Rasulullah, Dajjal itu akwar, pecak sebelah. Dan kata Rasulullah, Dajjal itu kepalanya enggak bisa diem. Yang disebutkan dalam hadis itu, kepalanya seperti kepala ular. Kata para ulama, maksud kepala ular itu artinya enggak mau diem. Karena orang-orang Arab mengatakan kalau ada orang yang kepala enggak mau diem, gini lagi, itu fulan kepalanya kayak ular gitu. Iya. Dajjal ini, Bu, punya kelebihan yang luar biasa. Dia berjalan secepat angin. Dia bisa menyuruh awan untuk menurunkan hujan. Dia bisa menyuruh tanah untuk kering. Dan dia membawa gunung roti dan air yang dingin. Ibu-ibu sekalian, Dajjal muncul di saat kekeringan yang luar biasa. Iya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, Bu, inna baina yadai Dajjal salas sinun. Iya. Salas sanawat. Kata Rasulullah, di hadapan sebelum datangnya Dajjal akan ada 3 tahun yang kering. Tahun yang pertama, Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan di saat itu kata Rasulullah tidak ada makanan. Iya. Bayangkan, Bu. Di zaman sekarang saja jumlah air sudah mulai menurun. Iya. Mengerikan sekali, Ibu-ibu sekalian. Bayangkan di saat itu Dajjal bawa gunung roti, air yang dingin. Makanya Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang akan mengharapkan datangnya Dajjal. Saking susahnya di zaman itu, Bu. Karena Dajjal ini membawa apa? Roti, makanan, Ya Allah, kalau iman kita enggak kuat, payah banget itu. Di zaman sekarang aja, ya banyak kok yang pindah agama gara-gara dikasih Indomie dan yang lainnya. Ya karena kemiskinan gitu kan. Ini dajjal, Masya Allah, bawa itu. Kata Rasulullah, dajjal berkeliling dunia. Di mana dajjal, ya tidak ada satupun tempat kecuali akan didatangi oleh dajjal. Ya. Dan dajjal itu ibu-ibu, alhamdulillah enggak lama, Bu. Cuma 40 hari. Tapi kata Rasulullah, hari pertama sama panjangnya dengan 1 tahun. Hari kedua sama panjang dengan 1 bulan. Hari ketiga 1 minggu. Selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu hari yang panjangnya sama dengan 1 tahun itu gimana cara sholatnya? Kata Rasulullah, sholatlah kalian seperti biasa, tapi diperkirakan aja. Jadi matahari itu dipanjangkan oleh Allah selama 1 tahun, tuh bayangkan. Ya. Tapi kita tetap sholatnya diperkirakan sendiri. Gak boleh melihat matahari, gak boleh pada waktu itu. Karena panjang banget masalahnya 1 tahun. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu sekalian, dajjal akan mendatangi Syam karena disitulah daulah kaum daulah Islam. Kaum muslimin yang mendengar di Syam bahwa dajjal akan mendatangi, mereka langsung pergi berlindung di bukit-bukit. Mereka langsung berlindung di mana? Di bukit-bukit dan bersembunyi. Kemudian Dajjal akan mendatangi Makkah dan Madinah. Dan Rasulullah mengatakan Dajjal tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di setiap lorong-lorong kota Makkah dan Madinah ada malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya. Lalu kemudian Dajjal pun akan mengepung kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Di mana pasukannya itu berada di belakang kota, di belakang Gunung Uhud. Ya. Kemudian terjadilah, kata Rasulullah, Madinah guncang. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Sampai-sampai kata Rasulullah, seorang laki-laki mengikat ibunya, mengikat kakak wanitanya, adiknya, supaya tidak bergabung dengan apa? Dajjal. Ya. Ibu-ibu sekalian, siapa yang menjadi pengikut Dajjal? Yang pertama, kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan, kata para ulama? Karena kebanyakan perempuan itu bodoh terhadap ilmu agama. Berarti perempuan yang tahu ilmu agama, yang beriman, insya Allah gak jadi pengikut Dajjal. Yang kedua, orang Arab Badui. Kenapa? Karena kebanyakan mereka bodoh terhadap ilmu agama. Yang keempat, kaum Khawarij. Yang disebutkan dalam hadis bahwa kaum Khawarij itu akan terus muncul dari setiap generasi, kata Rasulullah. Setiap generasi keluar, ditebas. Sampai mereka generasi terakhirnya keluar bersama Dajjal. Di antara pengikutnya siapa lagi? Yahudi. Iya. Dan semua orang-orang yang bodoh terhadap agama dan sunnah Rasul itu calon pengikut Dajjal. Zaman sekarang, jangankan Dajjal beneran, Bu, dukun aja banyak orang tertipu. Ya, tinggal pakai sorban, tinggal pakai gamis, ngaku-ngaku punya apa? Ilmu, ya. Bisa nangkep apa? Curik masukin ke botol. Atau yang lainnya. Banyak orang tertipu. Oh, itu wali. Kenapa? Karena saking gak pahamnya siapa hakikat wali itu. Makanya ibu-ibu sekalian, orang yang paham tentang ilmu agama, din dan sunnah Rasul, gak akan tertipu. Makanya disebutkan dalam hadis, ibu, ya. Ada seorang pemuda yang memberanikan diri untuk, ya, mengingatkan orang-orang bahwa ini Dajjal. Maka dia datang dan berkata, ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya dia itu dajjal. Jangan tertipu. Rupanya dia ditangkap oleh pasukan dajjal. Lalu dia dibawalah kepada dajjal. Kemudian dajjal berkata, kamu bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Tidak, kata si pemuda itu. Ditangkap, digergaji, Bu. Jadi dua. Lalu dajjal berjalan di antara dua apa? Tubuhnya nempel lagi, hidup lagi. Lalu dajjal berkata, sekarang kamu bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Kata pemuda ini apa? Justru aku semakin yakin kamu dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang sunnah Rasul SAW. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Bagaimana supaya kita selamat dari dajjal, Bu? Mudah-mudahan gak ketemu nih, Bu. Yang kita khawatirkan kalau ketemu gitu loh. Ya. Makanya saudara-saudara kita yang sudah meninggal udah aman dah dari fitnah dajjal. Kita-kita yang gak tahu nih gimana kalau ketemu dajjal, ya Allah. Berat banget masalahnya. Di saat kelaparan gak ada makanan, susah air, dajjal bawa kegituan. Gimana gak dahsyat banget fitnahnya. Sudah gitu dajjal bisa menyuruh awan, awan turun hujan, turun hujan. Dajjal bisa menyuruh tanah untuk kering-kering beneran. Bayangkan, siapa yang tidak akan tertipu, Bu? Dahsyat sekali fitnahnya. Ya. Kayaknya sudah masuk asar ya. Ya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ibu-ibu sekalian, di jam dan gelombang yang sama. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu. Insyaallah pertanyaannya kita undurkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.